Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-10 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang termasuk syirik bernazar untuk selain Allah. Bernazar untuk Allah subhanahu wa ta'ala adalah seseorang mengatakan, wajib bagi saya melakukan ibadah ini dan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan mengatakan misalnya, saya bernazar untuk Allah bila terlaksana hajat saya. Bernazar adalah ibadah dan sebuah bentuk pengagungan. Karenanya, bernazar tidak diperkenankan kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, seperti orang yang bernazar untuk berpuasa 1 hari bila lulus ujian, atau bernazar untuk Allah akan mengadakan umrah bila sembuh dari penyakitnya dan lain-lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Dan apa yang kalian infakkan atau yang kalian nadarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 270. Di dalam ayat ini, Allah mengabarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui nadar para hambanya dan akan membalas dengan balasan yang baik. Ini menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah yang seorang muslim akan diberikan pahala atas nazar tersebut. Menunaikan nazar apabila dalam ketaatan hukumnya adalah wajib. Berdasarkan firman Allah, wal yufu nuzurahum, dan supaya mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Surat Al-Hajj ayat 29. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ay yuti'allaha falyuti'hu wa man nadhara ay ya'siyahu fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka hendaknya menaatinya, dan barang siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah, maka janganlah dia memaksiatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bernazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala termasuk syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, seperti seseorang bernazar apabila sembuh dari penyakit maka akan menyembelih untuk wali fulan atau berpuasa untuk syekh fulan dan lain-lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dan keturunan kita dari perbuatan syirik. Itulah yang bisa saya sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.